aku mulai merasa sakit dengan semua sikap yang telah kau beri. Mungkin saatnya hubungan ini kita sudahi. Tak ada lagi rasa cinta untuk diperjuangi. Maafkan jika semua ini salahku yang membuatmu lupa akan adanya cinta. Hapuslah air matamu dan pergilah. Mungkin aku bukan terbaik untuk dirimu. Ku tak akan pernah bisa melupakan cinta darimu, karena kau yang terbaik untuk diriku. Jika semua ini hanya sakit yang tertinggal, kau boleh pergi tinggalkan masa lalumu. Untuk apa jika cinta tak bisa perjuangkan agar kita tak ada yang tersakiti? Lebih baik hubungan ini kita sudahi. Rasa cinta tuh diperjuangi. Maafkan jika semua ini salahku yang membuatmu lupa akan adanya cinta. Hapuslah air matamu dan pergilah. Mungkin aku bukan terbaik untuk dirimu. Kalau kalian tidak mau ketinggalan video klip saya selanjutnya, klik di sini dan klik tombol seperti ini. Dan jika kau mau cari masalah, klik di sini.